بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Saudara-saudara, ikhwan dan akhwat, semoga kita semua senantiasa di dalam rahmat dan di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita dalam kesempatan kali ini seperti telah diantarkan oleh akhi pembawa acara adalah tentang sebuah tema kaedah-kaedah yang memudahkan seseorang dapat selalu bersabar di dalam kezaliman orang lain. Sebenarnya tema ini ataupun kajian ini lebih bersifat bedah buku, karena tema ini sepenuhnya saya ambil dari sebuah risalah kecil yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dengan judul Qawaid fis Sabr. Risalah, sebuah tulisan yang sangat kecil sekali oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, sebelumnya sebenarnya tidak bisa digambarkan syukur dan kebahagiaan dapat bertemu dengan antum semua, karena beberapa kali saya menyampaikan sebuah atau beberapa kajian di radio yang kita cintai, yaitu Radio Muaz. Setiap hari Kamis sore kajian Asmaul Husna. Tapi karena sinergi waktu antara Jakarta dengan Kendari yang kadang-kadang sulit untuk diatur, sehingga kajian tersebut banyak bolosnya. Dalam catatan saya, kajian Asmaul Husna kita di Radio Muaz bin Jabal itu ada sekitar 3 atau 4 pertemuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan-kemudahan untuk kajian itu nanti bisa kita disiplinkan, bisa kita teruskan. Tidak terpikir sebelumnya bahwa akan ada pertemuan langsung dengan para ikhwan dan akhwat di kota Kendari ini, tetapi Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan, memudahkan proses sehingga waktu yang sangat berharga ini pun terbentuk sedemikian rupa. Oleh sebab itu, terhadap semua nikmat tidak pernah terhitung dan tercatat, kita hanya bisa mengucapkan syukur, syukur alhamdulillah. Para ikhwan sekalian, tidak ada lagi bahasa terindah untuk menyanjung Allah Subhanahu wa taala lebih dari alhamdulillah. Walaupun seorang penyair punya kemampuan merangkai kata, membentuk puisi yang indah, menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tetap saja kalimat terindah untuk memuji yang maha indah, kalimat teragung menyanjung yang maha agung adalah alhamdulillah. Maka di dalam Al-Quran, para nabi-nabi menyanjung Allah, dan mereka lah orang yang paling memahami siapa Allah. Tentu mereka pula yang paling tahu bahasa yang paling pas untuk menyanjung Allah. Ternyata mereka menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat sederhana itu. Alhamdulillah. Kita lihat misalnya ketika Nabi Daud dan Sulaiman memuji Allah tabaraka wa ta'ala, keduanya menyanjung Allah dengan alhamdulillah. Allah berfirman, "Wa laqad ataina Daud wa Sulaiman 'ilman wa qala alhamdulillah." Kami telah anugerahkan ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Kemudian keduanya mengucapkan alhamdulillah. Kemudian Khalilullah Ibrahim alaihi salam menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala, memuji Allah juga dengan alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alhamdulillahillazi wahabali alal kibri Ismaila wa Ishaq, inna rabbi lasami'ud du'a." Para penghuni syurga, setelah mereka betul-betul berada di dalam syurga, setelah target betul-betul telah tercapai, mereka tidak rukuk, mereka tidak sujud, mereka tidak melakukan semua ini kecuali untuk syurga. Setelah mereka berada di dalam syurga, sanjungan apa yang mereka ucapkan untuk Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang luar biasa tersebut? Jawabannya alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin." Jadi para nabi-nabi menyanjung Allah dengan alhamdulillah. Khalilullah Ibrahim alaihi salam menyanjung Allah dengan alhamdulillah. Para penghuni surga menyanjung memuji Allah dengan alhamdulillah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyanjung dirinya dengan alhamdulillah. Allah berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Oleh sebab itulah, kita pun tidak akan hentinya menyanjung, memuji untuk setiap nikmat yang tidak bisa kita hargai, yang tidak bisa kita hitung. Oleh sebab itu jemaah sekalian, kita ucapkan alhamdulillah atas setiap nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah baiklah, kita memasuki kajian kita tentang bagaimana tips atau apa saja tips-tips yang bisa memudahkan seseorang untuk dapat hidup dengan tetap bersabar dalam kezaliman orang lain. Jemaah sekalian yang saya hormati, yang pertama kali tentu kita gak pernah lupa bahwa saat ini kaki kita berdiri di atas dunia, bahwa kita tengah bernafas di atas dunia. Dan Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan bahwa Al-Quran ini adalah darul, bahwa dunia ini adalah darul bala, bahwa dunia ini adalah negeri ujian. Jadi tidak ada orang yang tidak diuji di dunia. Setiap orang yang ingin lepas dari ujian padahal ia berada di dunia, berarti dia tidak memahami kehidupan dunia itu apa. Maka dunia ini dari awal sampai akhir adalah rangkaian dari ujian demi ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah dunia. Ujian ini tidak akan berakhir kecuali saat kaki kita betul-betul menginjak surga, jika diizinkan dan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang-kadang apabila seseorang lupa bahwa ia berada di negeri ujian, maka sulit untuk menghadapi ujian-ujian. Terjadi ujian A, muncul ujian B, harus berhadapan dengan ujian C. Semuanya menjadi terasa begitu berat sekali. Semuanya terasa begitu perih sekali. Karena dia lupa bahwa dia berada di negeri ujian. Adapun seorang mukmin, setiap saat dan setiap detik, dia selalu menasehati dirinya. Dia selalu menyadarkan dirinya bahwa aku hidup di dunia. Aku hidup untuk diuji di dunia ini. Maka dunia ini adalah perjalanan panjang di dalam ujian-ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang menyadari dirinya dalam ujian, begitu ujian itu datang, tentu dia tidak terlalu terpukul. Dia akan mampu menyikapi suasana dengan seindah mungkin. Karena dia tahu bahwa dunia ini memang tempat ujian. Dan dia lahir untuk menjalani ujian-ujian itu. Maka oleh sebab itu para ikhwan, para saudara-saudara kaum muslimin Begitupun dengan para pendengar Radio Muaz di mana berada. Camkanlah satu hal bahwa kodrat hidup di dunia ini adalah untuk menjalani serangkaian ujian-ujian. Inilah hidup, sebuah hakikat besar yang tidak boleh dilupakan oleh kita semua. Melupakan hakikat ini membuat kita akan terpukul begitu terjadi ujian A, ujian B, dan selanjutnya. Jadi tidak ada dan tidak mungkin bagi seseorang untuk hidup tanpa mengalami ujian-ujian. Kemudian kezaliman termasuk salah satu dosa yang sangat buruk untuk dibawa mati. Ya, karena kezaliman itu dosa kalau bahasa polisinya pasal berlapis. Ya, kalau misalnya Anda melakukan pelanggaran mutlak dalam hak Allah, misalnya seseorang tidak puasa, itu hanya pelanggaran terkait dengan hak Allah. Tapi apabila seseorang jatuh melakukan dosa kezaliman, maka dia melakukan dua pelanggaran sekaligus. Pertama, dia melanggar perintah Allah. Sebab Allah melarang kezaliman, lalu perintah Allah dilanggar. Dan nomor dua, dia pun melanggar hak orang lain. Oleh sebab itu, maka kezaliman ini salah satu kejahatan, salah satu maksiat yang sangat buruk, yang sangat tercela sekali. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ala la'natullahi 'alal zalimin." Ingat, laknat Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang dizalimi, atas orang-orang yang berbuat zalim. Jadi siapapun orang yang jatuh berbuat zalim, siapapun seseorang yang menganiaya orang lain, maka berlaku untuk orang seperti ini firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Ingatlah bahwa laknat Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berbuat zalim. Ini ayat luar biasa. Sebuah ancaman yang sangat serius dari Allah, yaitu ancaman laknat bagi orang-orang yang telah jatuh menzalimi orang lain. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun." Dan jangan pernah engkau dan siapapun lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabaikan kezaliman orang-orang zalim. Maksud ayat bahwa kezaliman ini terjadi dan Allah enggak pernah mengabaikannya. Allah Subhanahu wa taala pasti memperhitungkan kezaliman itu, cepat atau lambat. Jadi tidak ada orang-orang yang zalim yang lolos dari perhitungan dan dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sangat pedih para jemaah sekalian, apabila hukuman Allah Subhanahu wa taala terjadi setelah kita lupa kejahatan tersebut. Maksud saya, kalau hari ini kita berbuat zalim, hari ini pula Allah menghukum, tentu hukuman ini walaupun berat, tapi kita punya alasan untuk bisa menerima hukuman itu. Saya dihukum wajar karena saya berbuat jahat. Tapi hukuman dari Allah terasa begitu sangat berat sekali apabila kejahatan itu nyaris telah terlupakan. Misalnya, kezaliman itu terjadi 10 tahun yang akan datang. Atau 20 tahun yang akan, ya, kezaliman itu terjadi 10 tahun yang telah lalu. Atau misalnya 20 tahun yang telah lalu. Kita sudah lupa bahwa kita pernah berbuat zalim kepada seseorang. Tapi ternyata Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak lupa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum kita melalui sebuah dosa yang kita udah enggak ingat apa-apa. Dan ini sangat sakit sekali. Maka Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, ada sebuah ayat dalam Al-Quran menghibur orang-orang yang dizalimi dan mengancam orang-orang yang berbuat zalim, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa. Kita yang pernah sakit dengan kezaliman orang lain mungkin telah lupa seiring dengan berjalannya waktu. Dia yang pernah menyakiti kita mungkin juga telah lupa karena waktu yang berjalan demikian cepat. Tetapi ada Allah tabaraka wa ta'ala yang tidak pernah lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya. Rabbmu Allah tabaraka wa ta'ala tidak pernah lupa terhadap ini semua. Allah tidak pernah lupa, maka pembalasan dan hukuman pasti adanya. Oleh sebab itu, ayat ini wa ma kana rabbuka nasiya oleh Imam Al-Hasan Al-Basri dinyatakan bahwa ayat ini adalah hiburan bagi orang-orang yang dizalimi, sekaligus ancaman bagi orang-orang yang berbuat zalim. Di lain kesempatan, Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan bahwa ayat ini adalah pedang yang sangat tajam bagi orang-orang yang dizalimi. Oleh sebab itu jemaah sekalian, siapapun yang sedang terpuruk dalam kezaliman orang lain, apapun bentuk kezalimannya, bisa jadi kezaliman itu fitnah sehingga kita misalnya dipecat dalam sebuah pekerjaan, kita misalnya dituduh melakukan hal-hal yang sesungguhnya kita enggak lakukan. Oleh sebab itu Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa ayat ini adalah pedang yang sangat tajam bagi orang-orang yang sedang dizalimi. Wa ma kana rabbuka nasiya. Rabbmu Allah tabaraka wa ta'ala tidak pernah lupa. Mereka bisa jadi lupa, kita pun bisa jadi lupa, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah lupa. Kaum muslimin rahimakumullah, tetapi apapun bentuk ujian, seperti apapun keadaan kezaliman yang harus dijalani oleh setiap mukmin, orang-orang mukmin ini tetaplah orang-orang yang sangat unik. Orang-orang beriman ini adalah manusia-manusia yang sangat spesial. Maka apapun ujian, seperti apapun kezaliman, semuanya akan menjadi kebaikan bagi seorang mukmin. Nabi kita SAW bersabda, ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu lahu khair. Kata Nabi SAW, sangat mengagumkan seluruh persoalan yang dialami oleh seorang mukmin. Seluruh persoalan hidupnya adalah menjadi satu kebaikan. Fa in asabathu sarra syakar fa kana khairan lah. Apabila ia mengalami keadaan baik, dia bersyukur sehingga keadaan baik itu memang betul-betul menjadi kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra sabar fa kanat khairan lah. Dan apabila ia ditimpa satu keburukan, kemudian ia bersabar sehingga keadaan buruk itu menjadi kebaikan baginya. Maka sepanjang Anda memiliki kedua hal ini, sabar di dalam kebaikan, syukur di dalam kebaikan, kemudian sabar dalam keburukan, sepanjang Anda memiliki sabar dan syukur, percayalah bahwa seluruh warna kehidupan akan menjadi demikian indah. Semuanya akan menjadi kebaikan. Saat kita harus tersenyum, senyum kita kebaikan bersama syukur. Tetapi saat kita harus menangis, air mata kita pun kebaikan disebabkan karena sabar. Tentu air mata kita tidak bernilai karena air mata, tetapi karena bersama air mata tersebut ada kesabaran. Sabar inilah yang membuat semuanya menjadi bernilai. Kebaikan, bahagia kita, senyum kita tidaklah bernilai karena dia sebuah senyum dan kebaikan, tetapi ada syukur. Syukurlah yang membuat suasana-suasana baik kita menjadi kebaikan. Oleh sebab itu, seorang mukmin betul-betul sadar bahwa dalam keadaan baik, dia harus menjalaninya dengan syukur. Dalam keadaan buruk, dia harus berjalan dengan kesabaran. Ulama-ulama kita berkata bahwa nikmat dan musibah, keadaan baik dan keadaan buruk adalah dua tamu yang pasti memasuki rumah kehidupan setiap orang. Apabila tamu yang datang ke dalam rumahmu adalah kebaikan, jamulah ia dengan syukur. Tetapi apabila tamu yang datang memasuki rumah hidupmu, jamulah ia dengan sabar. Maka tamu yang datang berupa kebaikan ke dalam rumah hidup kita, jika kita jamu dengan syukur, tentu dia akan kembali dengan terima kasih. Tamu berupa keburukan yang datang ke rumah hidup kita, jika kita jamu dengan sabar, tentu dia akan keluar meninggalkan kita dengan terima kasih pula. Maka jemaah sekalian, rumah kita akan selalu didatangi oleh dua tamu tersebut. Siapkan hidangan dan jamuan. Jika tamu yang datang adalah senyuman, kebaikan, kebahagiaan, berikan ia jamuan syukur. Tetapi jika tamu yang datang berupa musibah, berupa ujian, berupa kezaliman, maka jamulah ia dengan sabar. Kemudian jamaah sekalian, kesabaran adalah separuh dari agama kita. Atau jangan-jangan kesabaran adalah totalitas agama kita. Saya katakan bahwa kesabaran separuh agama karena Allah berfirman, "Inna fi dzalika laayatin likulli shabbarin syakur." Sesungguhnya yang demikian itu menjadi sebuah tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang bersyukur. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala hanya mengkategori manusia ke dalam dua kategori. Sabar, orang-orang yang bersabar. Kemudian syakur, orang-orang yang bersyukur. Oleh sebab itu ada sekali sebagian ulama yang mengatakan bahwa sabar kita adalah separuh dari agama ini. Jika Anda seorang yang bersabar, insya Allah separuh agama ini akan mampu Anda jalankan. Bahkan lebih dari itu jemaah sekalian, sebagian ulama kita mengatakan justru sabar itu adalah totalitas dari agama ini. Karena tidak ada yang bisa dijalankan tanpa sabar. Syukur sekalipun hanya mampu apabila seseorang bersabar. Maka di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Kata Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Coba perhatikan dalam ayat yang mulia bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan begitu bijaksana membuat satu pengurutan yang sangat luar biasa. Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabr." Kemudian was-salah. Kata Allah, jadikanlah sabar sebagai penolongmu, kemudian salat. Jadi Allah mendahulukan penyebutan sabar, kemudian Allah Subhanahu wa taala baru menyebutkan salat. Karena ulama-ulama kita mengatakan bahwa sabar adalah kebaikan yang paling luas, mencakup seluruh kebaikan. Maka tidak ada kebaikan tanpa kesabaran. Salat butuh sabar, puasa butuh sabar, bahkan bersyukur pun membutuhkan kesabaran. Oleh sebab itu, kesabaran adalah kebaikan yang paling luas karena dia adalah mencakup semuanya. Berikutnya jemaah sekalian, ujian dan musibah yang kita hadapi secara garis besar kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ada dua bentuk. Bentuk yang pertama, ada musibah samawiyah. Kemudian yang kedua, musibah basyariyah. Musibah samawiyah, musibah yang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada intervensi, tidak ada keterlibatan manusia. Misalnya seseorang sakit, hujan-hujanan, musim hujan lalu kemudian sakit misalnya, begadang lalu kemudian pilek misalnya. Ini semua adalah ujian-ujian yang bersifat samawiyah. Tidak ada keterlibatan manusia di dalam musibah seperti ini. Ini jenis musibah yang pertama. Kemudian jenis musibah yang kedua adalah musibah basyariyah. Musibah yang terjadi disebabkan karena ulah manusia, karena keterlibatan manusia. Andai kata bukan karena manusia setelah Allah Subhanahu wa taala, ternyata kemungkinan tidak akan terjadi musibah ini. Misalnya Anda sedang nikmatnya bekerja di sebuah pekerjaan baru. Tiba-tiba fitnah beredar dari seseorang yang sangat jahat. Fitnah ini betul-betul mengubah suasana. Anda karyawan baru yang sedang menikmati suasana bekerja harus menerima kenyataan pahit bahwa Anda dipecat karena fitnah tersebut. Coba lihat jemaah sekalian, ini musibah. Tetapi musibah ini ulah dari manusia, tidak lepas dari keterlibatan manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Ini dinamakan dengan musibah basyariyah. Selanjutnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, dari kedua musibah ini, tentu musibah samawiyah lebih mudah untuk dijalani dibandingkan dengan musibah basyariah. Sebab setiap kita tidak punya alternatif kecuali menerima. Ketika misalnya seseorang sakit, hujan-hujanan atau begadang lalu kemudian sakit, apakah ada alternatif kecuali harus menerima sakit itu apa adanya? Jawabannya tidak ada alternatif lain. Maka musibah samawiyah ini cenderung lebih mudah untuk dijalani, cenderung lebih mudah untuk dihadapi. Akan tetapi saat musibah tersebut adalah musibah basyariah, ternyata Anda memiliki beberapa alternatif. Alternatif yang pertama adalah alternatif dari Allah Subhanahu wa taala. Terima musibah basyariah ini dengan ketabahan, dengan ketulusan, dengan kesabaran. Tetapi alternatif yang kedua, hati yang panas, kepala yang telah emosi, sebenarnya kita ingin melakukan satu pembalasan, ya. Itu kita mau tidur malam hari, kita ingat nih wajah orang memang luar biasa banget nih. Ya, bahkan kadang-kadang iblis memberikan Anda argumentasi, kalau kamu gak berbuat, besok akan ada korban lain. Ya. Nah, kamu, ya, kamu harus reaksi sekarang. Ini bukan aksi, tapi ini reaksi. Orang akan menyalahkan sebuah aksi, tapi orang sulit menyalahkan sebuah reaksi. Posisi kamu reaksi bukan aksi. Lagi pula akan ada sejumlah korban kalau kamu gak berbuat. Sejumlah waswasil khannas muncul memberikan Anda argumentasi. Dan jemaah sekalian, hati-hati dengan kebenaran yang ditiupkan oleh syaitan. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, kadang-kadang setan datang dengan, setan membuka 10 pintu kebaikan untuk seseorang bisa dijebak di dalam satu kejahatan. Bayangkan itu. Ya. Setan ini memang sudah dilatih semenjak lahir, tujuannya seperti itu. Nah, baik setan dari kalangan jin ataupun setan dari kalangan manusia, mereka akan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat seperti ini, wa zayyana lahumusyaitanu a'malahum. Dan setan menghiasi. Setan itu enggak bisa menjebak Anda, itu jinah sana kamu lakukan sana. Enggak bisa itu, ya. Tapi setan mencoba melakukan tazyin. Setan berusaha untuk memoles kejahatan dengan sejumlah argumentasi-argumentasi. Dan ingat satu hal, kejahatan apabila telah menemukan argumentasi, maka dia telah menjadi setengah kebenaran. Hati-hati itu. Ada satu kejahatan, tapi begitu dia telah dipoles dengan hasanah misalnya, oh itu sudah menjadi amal yang luar biasa itu. Ya kan? Ada satu kejahatan, ya. Bid'ah misalnya. Hah? Tapi begitu bid'ah ini dipoles, ya, dikasih baju namanya baju hasanah, terasa udah agama yang paling luar biasa sudah. Dan ternyata begitu cara kerja syaitan, menghias kejahatan dengan sejumlah argumentasi, dengan sejumlah pemalsuan etimologis, supaya apa? Supaya kejahatan ini laku. Jadi syaitan melakukan tazyin, menghias. Mohon maaf, dulu wanita-wanita yang gak benar itu bahasa Indonesianya apa? Lonte dulu namanya. Iya kan? Lonte. Dari namanya saja orang gak suka gitu kan. Lonte, aduh muak orang. Tetapi setan mencoba melakukan apologis, ya. Setan mencoba membuat satu penyederhanaan. Lonte gak laku, coba nama baru. Apa namanya? Pelacur. Pelacur gak laku juga. Setan berpikir istilah apa lagi? Kupu-kupu malam, ayo. Akhirnya kalau lonte masih ketahuan, pelacur ketahuan, kupu-kupu malam mulai runyam masalah. Lalu kemudian setan bekerja lagi untuk melakukan apologis, melakukan penyederhanaan. Kupu-kupu malam. Ternyata orang udah pintar bahasa Indonesia. Apa dong yang pas? PSK. Yang dibalik ya. S-nya di tengah. PSK. Yang dibalik. Nah, ya. PSK. Masih runyam juga. Muncul istilah lagi. Wanita penghibur. Kalau udah wanita penghibur udah susah urusan. Nah jadi maksud saya jemaah di sini sekalian, hati-hati dengan alasan-alasan indah yang membalut satu kemungkaran. Ya, hati-hati dengan argumentasi-argumentasi yang sepertinya ilmiah tapi ternyata itu membungkus kejahatan. Itu yang dilakukan oleh syaitan dari kalangan minal jinnati wan nas. Sebab kalau kemungkaran ini sihir enggak laku sihir. Itu sihir tuh enggak laku. Dukun enggak laku juga. Orang pintar deh, mulai laku. Tabib, mulai laku. Pengobatan alternatif akhirnya laris. Tapi sebenarnya hakikatnya itu-itu juga, ya kan? Sihir, dukun, tabib, pengobatan alternatif. Dia-dia juga orangnya enggak beda. Ya, simbah juga orangnya. Cuman jemaah sekalian, sekali lagi proyek iblis ini memang seperti itu. Allah sudah bilang wazayyan. Wazayyana lahumus syaitan. Setan itu akan selalu menghias kemungkaran agar tidak terasa mungkar dan orang nyaman melakukannya. Nyaman. Ya. Nah, penjara. Ya, penjara itu namanya aja penjara, serem. Tapi nama penjara ini kemudian diubah menjadi lapas, lembaga pemasyarakatan. Udah enggak terasa seram, orang udah enggak takut lagi sudah. Tapi kalau dulu namanya misalnya, kamu penjara kalau begini. Orang juga mikir 100 kali lipat, penjara. Tapi ketika namanya dirubah, lembaga pemasyarakatan. Apalagi kalau nanti dirubah, pesantren darurat misalnya. Yeah. Ini makin menarik aja. Nah jadi oleh sebab itu, hati-hatilah. Hati-hati alasan-alasan indah. Hati-hati dengan argumentasi-argumentasi indah yang sesungguhnya datang membalut satu kejahatan. Ya, ini salah satu kerja syaitan. Jemaah sekalian yang saya hormati, jadi kesimpulan bahwa musibah ada dua, ada musibah samawiyah, ada musibah basyariyah. Musibah basyariyah ini akan kita bicarakan dan ini lebih sulit. Nah, apabila musibah basyariah seperti kezaliman itu terjadi, kita dizalimi orang lain misalnya. Apabila seseorang berada dalam kezaliman orang lain, kezaliman atau fitnah, begitu fitnah terjadi, kezaliman terjadi, Allah Subhanahu wa taala mengkelompokkan manusia hanya ada tiga kelompok. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha." Faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah innallaha la yuhibbu adh-dhalimin. Balasan keburukan adalah dengan keburukan yang sama. Siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahala baginya tetap di sisi Allah. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat zalim. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, berdasarkan ayat ini, hanya ada tiga kategori manusia yang sedang berada dalam kezaliman. Yang pertama, membalas kejahatan dengan kejahatan yang sama. Ini dinamakan dengan kisos. Lalu nomor dua, memaafkan dan berbuat baik. Nomor tiga adalah orang yang berbuat zalim. Jadi di dalam sebuah kezaliman hanya ada tiga kategori orang. Membalas dengan hal yang sama. Atau berbuat baik dengan memberi maaf. Atau yang ketiga, berbuat zalim. Nah, dari tiga alternatif ini, satu alternatif yang boleh. Satu alternatif yang sangat mulia. Satu alternatif yang sangat buruk. Nah, mana alternatif yang boleh? Hah? membalas kejahatan dengan kejahatan yang sama. Nabi kita juga kadang-kadang begitu, ya. Jadi Nabi kita enggak selamanya kejahatan dibalas dengan maaf. Kadang-kadang Nabi kita membalas kejahatan dengan yang sama. Ya. Salah satu contoh misalnya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika seorang Yahudi lewat. Namanya juga Yahudi, ya kan? Melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Muhammad, assalamualaikum." Bukan assalamualaikum ya. Kata dia, "Assalamualaikum." Assalamualaikum. Apa arti assalamualaikum? Kematian atas kamu. Gitu ya. Kalau bahasa Betawinya biar mampus. Assalamualaikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wa alaikum." Mudah-mudahan kamu juga begitu. Itu Nabi membalas dengan yang sama. Muhammad, assalamualaikum. Kata Nabi, waalaikum. Kematian untuk kamu, kata Nabi, buat kamu juga. Itu namanya membalas kejahatan dengan kejahatan yang sama. Sayangnya bunda kita Aisyah radhiyallahu anha panas dulu. Itu jawabannya gitu-gitu amat. Mestinya jawabannya adalah alaikumussalam wal la'na. Semoga kematian buat kamu dan laknat. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Wala yunza'u min syai'in illa syana. Kelembutan dalam segala hal adalah perhiasan. Dan jika kelembutan telah dicabut dari segala hal, maka dia akan menjadi sebuah cacat. Jadi intinya jemaah sekalian, membalas kejahatan dengan kejahatan yang sama, jangan ditambah-tambahin. Tadi Anda lihat jawaban Nabi, Nabi enggak nambah. Ya. Baik, membalas kejahatan dengan kejahatan yang sama itu namanya qisas dan ini dibenarkan, tapi jangan lebih itu. Ya. Lalu kemudian ini alternatif yang boleh. Nomor dua, alternatif yang paling luar biasa. Alternatif kedua ini hanya diambil oleh orang-orang yang berjiwa besar. Alternatif kedua ini hanya dipilih orang-orang yang berjiwa lapang. Apa itu? Faman afa wa aslaha. Memberi maaf dan kembali berbuat baik. Sebab kadang-kadang kita udah maafin tapi gak berbuat baik. Ya. Ya udah kamu saya maafin, tapi nggak mesti dong kita tegur sapa gitu kan? Itu nggak bagus tuh. Jadi kata Allah, afa wa aslaha, memberi maaf wa aslaha dan kembali berbuat baik. Ini kelompok kedua, orang-orang yang sangat luar biasa, jiwa yang lapang, jiwa yang besar. Lalu kemudian yang ketiga, innallaha la yuhibbu zalimin. Orang-orang yang membalas kezaliman dengan kezaliman. Ya. Dipukul sekali, dibalas tiga kali. Sambil mengatakan, di mana-mana pembalasan selalu lebih kejam. Ya itu katanya. Dia balas. Nah ini, kalau pembalasan lebih dari kezaliman, ini sudah kezaliman kedua namanya. Nah baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, kita ingin sekarang mengambil alternatif yang kedua, alternatif yang paling spesial, yaitu memaafkan dan kembali berbuat baik. Jadi jemaah sekalian, tentunya hati kita babak belur dong kalau difitnah orang lain ya. Perasaan kita juga remuk. Ya kita gak ngapa-ngapain, dituduh ngapa-ngapain. Bayangin itu ya. Jadi kadang-kadang begitu sulit untuk memberi maaf. Maka di sini Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala beliau akan memberikan Anda argumentasi-argumentasi rasional agar argumentasi-argumentari rasional ini mampu mengalahkan dorongan perasaan kita. Sebab kalau perasaan kita dimaki orang atau misalnya kita difitnah orang, kalau kita berjalan berbuat sesuai dengan perasaan itu tadi, pembalasan selalu lebih kejam, ya. Dan memaafkan itu bukan sesuatu yang mudah. Oleh sebab itu, Syekhul Islam rahimahullah ta'ala memberikan anda sejumlah argumentasi kenapa mesti memaafkan orang lain. Dan mudah-mudahan argumentasi-argumentasi ini betul-betul kita pelajari, ya. Kita pelajari untuk kita hidup. Karena jamaah sekalian, pelajaran hidup ini gak pernah selesai. Betul tidak? Kalau pelajaran SMP 3 tahun selesai, kuliah 8 semester juga selesai, ya kan? Tapi kalau pelajaran hidup ini, ujiannya setiap saat, lulusnya enggak pernah ada kecuali setelah nanti sampai di surga. Maka pelajaran hidup ini pelajaran yang harus terus menerus dipelajari setiap saat. Nah, baiklah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, saatnya berada dalam kezaliman, maka argumentasi pertama untuk memberi maaf kepada orang-orang yang berbuat zalim, argumentasi pertama untuk anda bisa berdiri dengan kesabaran anda di hadapan kezaliman itu, Syekhul Islam mengatakan, syuhudul masyiah. Ini yang pertama, syuhudul masyiah. Apa yang dimaksud dengan syuhudul masyiah? Lihatlah bahwa kezaliman ini betapapun sakit, betapapun pahit, tapi bagaimanapun ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jemaah sekalian, apabila musibah oleh seorang mukmin selalu segera dilihat bahwa ini kehendak Allah, musibah yang panas ini akan sedikit terasa dingin. Begitu kita tahu bahwa Allah yang berkehendak, Allah yang berkehendak di dalam musibah tersebut. Misalnya kita difitnah oleh orang lain, Allah lah yang berkehendak fitnah itu terjadi. Nomor dua, Allah pula yang berkehendak kenapa kita yang terpilih untuk menjadi korban dari fitnah. Sebab jemaah sekalian, andai kata bukan karena masyiah, andai kata bukan karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, tentulah kezaliman ini tidak terjadi. Tetapi ada sebuah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berkehendak kezaliman ini terjadi, dan Allah pula berkehendak untuk kitalah yang kemudian menjadi korban dari kezaliman tersebut. Apabila seorang mukmin melihat sebuah kezaliman adalah sebuah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kezaliman ini akan terasa lebih ringan. Kezaliman ini walaupun sakit, tapi terasa lebih enteng. Begitu kita lihat bahwa musibah ini tidak terjadi tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini ini tips yang pertama disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Saya pernah baca satu kisah, ya, kalau enggak salah dimuat salah satu majalah Kuwait itu. Jadi ada seorang anak, ya, anak sekolah. Tiba-tiba orang tuanya ingin liburan. Justru pada saat ia sedang harus sekolah. Jadi kedua orang tuanya, adik-adiknya akan liburan dan dia harus pergi ke sekolah. Tentu ini sangat berat, ya. Tapi walau demikian gak ada pilihan, anak ini pergi ke sekolah, kedua orang tua dan adik-adiknya pergi berliburan. Qadarullah, dalam perjalanan liburan ini kendaraan mengalami kecelakaan fatal sehingga seluruh isi mobil tewas. Kedua orang tuanya tewas, kemudian adik-adiknya semuanya satu pun tidak ada yang selamat. Nah, selanjutnya, ya tentu dia terpukul dengan musibah. Jenazah orang-orang yang disayangi ini dimakamkan, dan anak ini tidak meninggalkan pemakaman. Semua orang telah pergi dan dia tetap berada di situ. Dia duduk. Entah apa yang berkecamuk dalam pikiran anak ini, Tetapi tentunya tidak sulit untuk kita tahu bahwa anak ini betul-betul terpukul. Akhirnya seorang syekh mendatangi anak ini. Beliau mengatakan, musibah ini waktunya tepat atau tidak? Kata anak ini, tepat. Ya, karena musibah ini takdir Allah berarti waktunya tepat. Baik. Kalau begitu, orang-orang yang jadi korban dalam musibah ini salah atau tepat? Anak ini mengatakan tepat juga. Baik. Kamu sendiri tidak ikut dalam kecelakaan, satu-satunya dari anggota keluarga yang hidup cuman kamu. Ini salah atau tepat? Kata anak ini tepat. Kata Syekh, berarti tidak ada yang salah. Ayo pulang. Tidak ada yang salah. Tidak salah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memilih musibah pada waktu seperti ini. Tidak ada yang salah bahwa orang tua dan adik-adikmu yang menjadi korban dalam musibah. Tidak salah pula bahwa engkau satu-satunya yang tersisa dari keluarga, yang tersisa dari keluargamu. Nah, jadi jemaah sekalian, kalau kita menyadari bahwa sebuah kezaliman kehendak Allah tabaraka wa ta'ala, tentu kehendak Allah enggak mungkin salah. Kehendak Allah sudah sangat tepat sekali. Kalau kehendak Allah tepat, tidak salah, maka insya Allah jiwa kita pun akan lebih damai. Kita akan berusaha, berjuang, berdamai dengan keadaan itu. Begitu kita tahu bahwa tidak ada yang salah jika ini dihubungkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian, kesalahan, hanya ada kesalahan jika dihubungkan dengan manusia. Tetapi semua yang dihubungkan dengan Allah adalah kebaikan. Kenapa demikian? Karena hanya ada dua tindakan Allah yang dijalani oleh semua manusia. Hanya ada dua. Yang pertama, sekali lagi, hanya ada dua keputusan Allah yang dijalani oleh semua manusia. Yang pertama, kadang-kadang keputusan kehendak Allah bahwa seseorang dalam keadaan baik dalam pengertian yang seluas-luasnya. Nomor dua, kadang-kadang keputusan kehendak Allah seseorang harus menjalani keadaan yang sangat buruk seperti musibah. Jadi hanya dua ini keputusan Allah, keputusan baik atau keputusan buruk. Keputusan baik adalah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Keputusan buruk adalah hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kebaikan ada rahmat, di dalam keburukan ada hikmah. Dua-duanya baik. Dua-duanya baik. Allah maha baik di dalam kebaikan, karena kebaikan adalah rahmat. Allah pun maha baik di dalam keburukan, karena di dalam keburukan ada hikmah. Misalnya, Anda bisa melihat mata Anda sehat, berarti Anda baik sebab Anda oleh Allah diberikan rahmat. Tetapi bagi kawan-kawan kita yang tunanetra yang tidak melihat, tentu dunia yang gelap sepanjang masa bukanlah rahmat, tetapi hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Terpuji Allah untuk semua keadaan. Di dalam kebaikan terpuji Allah, karena kebaikan adalah rahmat. Di dalam keburukan terpuji Allah, karena di dalam keburukan ada hikmah. Ulama-ulama kita mengatakan, husnuzzanlah kepada Allah dalam kebaikan-kebaikan Allah, namun husnuzzan pula kepada Allah ketika Allah memutuskan satu keburukan. Jemaah sekalian, mudah untuk husnuzzan kepada Allah saat gaji naik, ya, saat pekerjaan kita semakin bagus, husnuzzan kepada Allah mudah sekali. Tetapi husnuzzan ketika Allah tidak memberikan yang kita inginkan, bahwa kadang-kadang hidup ini tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita, hanya orang-orang yang mengenal Allah saja yang betul-betul mampu berhusnuzan. Namun ingin saya katakan bahwa ulama kita berfetwa, ulama kita memberikan nasihat, husnuzan lah ketika Allah memberi, dan husnuzan pula ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberi. Kenapa? Saat Allah memberi, Allah subhanahu wa ta'ala berarti memberikan rahmat. Begitu Allah tidak memberikan keinginan, berarti kita sedang menjalani hikmah. Dan jemaah sekalian, seorang mukmin yang menjalani sebuah musibah tidak pernah melihat musibah itu apa adanya, tetapi selalu melihat musibah berdasarkan hikmah. Ya, sekali lagi, seorang mukmin yang sedang menjalani musibah tidak pernah melihat musibah itu apa adanya, tetapi seorang mukmin selalu melihat musibah berdasarkan hikmah. Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah mengatakan, setiap orang yang berpikir jujur, berpikir jernih, niscaya apa yang diberikan hikmah lebih besar dari apa yang diambil oleh musibah. Jemaah sekalian, musibah menghilangkan sesuatu, betul, tetapi hikmah memberikan banyak hal. Anda hanya perlu berpikir jernih, Anda hanya perlu jujur melihat keadaan. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, setiap orang yang jujur dan jernih melihat musibah, niscaya sesuatu yang hilang oleh musibah tidaklah lebih besar dibanding sesuatu yang diberikan oleh hikmah. Ambil contoh misalnya, musibah menghilangkan sesuatu. Saya pikir tidak ada risiko terbesar dari dalam hidup ini lebih dari kematian. Terjadi kematian, itulah musibah terbesar dalam hidup. Itu risiko terbesar dalam hidup. Tetapi jemaah sekalian, coba lihat. Musibah terjadi untuk menempatkan kita dalam satu risiko yang sangat besar. Misalnya terjadi musibah kematian terhadap salah seorang keluarga. Jemaah sekalian, sekarang coba kumpulkan beberapa hikmah. Ini musibah terjadi, apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Nomor satu, musibah berarti membuka peluang untuk sabar. Nomor dua, musibah berarti melatih diri untuk tawadhu. Nomor tiga, musibah berarti menghilangkan kesombongan. Ya, Anda lihat Fir'aun. Sewaktu Fir'aun berkuasa, ada istana, ana rabbukumul a'la. Tuh, Fir'aun tuh. Tapi begitu sudah megap di tengah laut, tidak ada istana, tidak ada kekuasaan, Fir'aun yang sama mengatakan, amantu bi rabbi Harun wa Musa. Ya, dia juga orangnya kemarin songong, ya. Kenapa? Ada harta, ada kekuasaan, ada semua-muanya. Akhirnya ana rabbukumul a'la. Tetapi terjadi musibah, tenggelam di dalam lautan. Fir'aun mengatakan, ana enggak. Dia mengatakan, amantu bi rabbi Harun wa Musa. Aku beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa. Dalam ayat lain Fir'aun mengatakan, amantu billazi amanat bihi banu Israel. Aku beriman dengan Tuhannya Bani Israel. Sebagian ulama kita mengatakan, ternyata meski diambang kematian, takabur yang berkarat itu tidak hilang dari jiwa Fir'aun. Walaupun dia mengatakan, aku beriman dengan Tuhannya Harun dan Musa, tapi dia tidak mengatakan amantu billah. Dia tidak mengatakan amantu. Mestinya selesai, enggak perlu panjang-panjang, amantu billah, selesai. Ini enggak. Fir'aun cuma mengatakan dua kalimat. Amantu bi rabbi Harun wa Musa. Aku beriman dengan Tuhannya Harun dan Musa. Kemudian dia mengatakan, amantu billazi amanat bihi banu Israel. Aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh banu Israel. Mestinya Fir'aun itu mengatakan, amantu billahi rabbi. Aku beriman kepada Allah Tuhanku. Tetapi rupa-rupanya takabur itu mengakar demikian dalam jiwa Fir'aun. Ya, takabur itu berkarat luar biasa dalam jiwa Fir'aun. Sehingga walau sudah megap di tengah lautan, ya kematian di depan mata, tetap saja takabur itu enggak hilang. Dia mengatakan, bukan mengatakan amantu billah, tapi dia mengatakan amantu bi rabbi Harun wa Musa. Tapi yang ingin kita jelaskan jemaah sekalian, bahwa musibah itu terjadi untuk menghilangkan ketakaburan kita. Kemudian hikmah lain di balik musibah apa? Tadi hikmah pertama, musibah terjadi akhirnya terbuka peluang bersabar. Musibah terjadi akhirnya kita semakin tawadhu. Musibah terjadi takabur semakin terkikis. Musadi, kita semakin mengerti makna dari kehidupan sosial. Yang kelima, musibah terjadi, kedudukan di sisi Allah semakin tinggi. Ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kata Nabi SAW, inna lil mu'mini indallahi manzilah la yablughuha amal. Terkadang seorang mukmin punya kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi amalnya enggak cukup untuk membawanya kepada kedudukan yang tinggi itu. Kedudukan tinggi tapi sholatnya 5 waktu doang. Ya, mestinya nambah nih supaya sampai kepada kedudukan yang tinggi. Jadi kata Nabi, terkadang seorang mukmin punya kedudukan yang tinggi dan dia tidak sampai kepada kedudukan tinggi itu dengan amal karena sedikit. Kata Nabi sallam, "Fala yazalullahu yabtali hatta yuballighu iyyah." Kata Nabi SAW, maka Allah terus menerus mengujinya dengan berbagai musibah sampai akhirnya ia betul-betul sampai kepada kedudukan yang tinggi. Jadi ternyata musibah ini datang untuk melejitkan sejumlah orang kepada kedudukan yang tinggi. Baik, sebenarnya tadi kita ingin mengatakan bahwa musibah menghilangkan sesuatu, tetapi hikmah musibah ternyata memberikan sesuatu yang lebih banyak. Ada kesabaran, ada tawaduk, hilang ketakaburan, kita lebih bersosial, kedudukan semakin tinggi di sisi Allah, dan selanjutnya, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Ingin kita katakan jamaah sekalian, bahwa apa yang dikatakan Ibnu Qayyim memang benar-benar itulah adanya, bahwa setiap orang yang jernih berpikir, setiap orang yang jujur menilai keadaan musibah, niscaya kebaikan yang diberikan hikmah dalam musibah lebih besar daripada sesuatu yang dihilangkan oleh musibah tersebut. Sayangnya, dan ini sayang sekali lagi, kita selalu melihat musibah kita apa adanya, sehingga musibah ini terasa berat sekali. Berat sekali. Kalau saja musibah ini kita lihat berdasarkan hikmah, insya Allah musibah ini akan terasa lebih ringan. Antum tahu Imran bin Husain, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang meriwayatkan salat bagi orang-orang yang uzur, shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan sampai akhir, adalah Imran bin Husain. Imran bin Husain, jemaah sekalian, Anda tahu bahwa dia mengalami penyakit wasir yang sangat buruk sekitar berapa tahun? Sekitar 30 tahun ya. Sekitar 30 tahun. Sepanjang waktu itu pula Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, dia selalu terbaring. Keluarga membuatkannya tempat tidur khusus, tempat ia qada hajat kecil, tempat ia qada hajat besar selama 30 tahun. Di zaman tabi'in ada 2 orang tabi'in yang mendatangi beliau. Saya lupa namanya siapa. Kisah ini ditulis Abu Nu'aim rahimallahu taala dalam Hilya. Kedua orang ini datang menjenguk Imran bin Husain. Melihat keadaan Imran bin Husain yang sedemikian rupa, kedua orang ini menangis. Imran bin Husain radhiyallahu anhu mengatakan, "Tolong jangan menangis. Tolong jangan menangis. Aku enggak pernah menangis atas musibah ini walau ini telah berjalan demikian lama." Mereka mengatakan, "Ada apa?" Dia mengatakan, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang menjumpaiku, menyampaikan kirim salam. Kirim salam Jibril. Karena apa? Karena penyakit ini aku jalani dengan kesabaran yang mampu aku miliki. Semenjak aku mendapatkan kirim salam itu, tidak ada lagi yang paling kucintai di atas bumi ini melebihi penyakitku ini." Tuh, coba lihat tuh. Jadi kata dia, semenjak mendapatkan kirim salam itu, Tidak ada lagi yang paling kucintai di atas punggung bumi ini lebih dari penyakit ini. Oleh sebab itu tolong kalian berdua jangan ada yang menangis. Ya. Ini penyakit wasir bukan 2-3 hari gitu kan. 30 tahun. Enggak, jangankan duduk atau jangankan berjalan, duduk saja enggak bisa. Makan, minum, qada hajat kecil, qada hajat besar di tempat yang memang sudah didesain oleh keluarganya itu. Tapi beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan apa? Yang paling kucintai dari kehidupan ini semuanya adalah penyakit ini. Semenjak aku mendapatkan kirim salam dari Jibril karena penyakit ini. Apa yang dapat Anda pelajari dari Imran bin Husain? Penyakit saat kita lihat dengan hikmah, ternyata dia bisa menjadi sesuatu yang sangat indah. Betul tidak? Hah? Teorinya demikian ya. Teorinya demikian. Akan tetapi memintalah kepada Allah agar prakteknya juga lebih indah daripada itu. Ya. Jemaah sekalian yang saya hormati, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, Ayyub alaihi salam mengalami penyakit seperti yang antum tahu. Ya. Penyakit sudah lama, konon dia mengalami penyakit itu setelah berusia lebih dari setelah berusia 40 atau berapa tahun, saya lupa persisnya hadis itu seperti apa. Intinya Nabi Ayyub alaihi salam mengalami penyakit. Penyakit seperti yang antum tahu, penyakit yang sangat buruk. Salah seorang istri beliau, salah seorang istri beliau mengatakan, Anda seorang nabi, mintalah kepada Allah agar penyakit ini segera selesai. Ini penyakit sudah kelamaan ini. Ayyub alaihi salam mengatakan, sakitku baru beberapa tahun, sementara sehatku adalah puluhan tahun. Akan ku minta kesembuhanku setelah sakitku setara dengan kesembuhanku. Ya. Kemarin aku sehat berapa tahun? Sekian puluh tahun. Baik, aku sakit baru beberapa saat. Aku enggak minta kesembuhan sebelum sakit ini setara dengan hari-hari sehatku. Demikian kata Nabi Ayyub, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Nah, jadi jemaah sekalian, ada yang berani begitu? Ada yang berani? Oh, kita sakit 2 hari terasa 2 abad sudah. Kenapa? Jiwa yang sempit membuat dunia yang lapang ini menjadi sangat sempit lagi. Maka jangan membuat dunia yang lapang ini sempit dengan jiwa yang sempit. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, yang ajaib, Ayyub alaihi salam dalam suasana musibah seperti itu berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Apa kata Ayyub? Rabbi inni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, wahai Rabbku, Engkaulah zat yang memelihara aku. Inni massani yadurru, aku dalam keadaan sakit. Wa anta arhamur rahimin, dan Engkaulah yang paling menyayang dari semua yang menyayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayyub sakit, buruk sekali penyakit itu, tetapi Ayyub alaihi salam jujur karena dia tahu siapa Allah. Maka dia mengatakan, Ya Allah, aku sakit, kehendakmu memilihku untuk sakit, tetapi anta arhamur rahimin, Engkau tetaplah yang paling menyayangi dari semua yang menyayangi. La ilaha illallah. Husnuzan. Ayyub berpenyakit di luar, tidak di dalam. Ya, dia berpenyakit di luar, tidak di dalam. Badan, tubuh, fisik digerogoti penyakit yang demikian buruk, tapi ternyata jiwanya sehat, sehat dan sehat sekali. Dengarkan doa yang ajaib ini, Ya Allah, aku sakit, dan Engkaulah yang maha pengasih dari semua yang maha pengasih. Kadang-kadang kita menggugat, bukan Anda, orang di sono no jauh, menggugat. Rasanya udah lama berdoa, sampai sekarang gak dikabulin juga. Cuman gak berani aja ngomong. Sebenarnya kalau pikiran, emangnya Allah dengar gak sih? Kadang-kadang kita berdoa merasa seperti itu, jemaah sekalian. Makanya tadi saya katakan, alangkah mudahnya husnuzon kepada Allah saat hidup ini demikian indah. Tetapi hanya orang yang betul-betul mengenal Allah saja yang tetap tegak berdiri dengan husnuzan Saat hidup ini tidak seperti yang diharapkan. Ini Ayyub alaihi salam. Sakit. Kehendak Allah lah yang memilih beliau untuk sakit. Namun dengan demikian beliau tetap mengatakan anta arhamur rahimin, ya Allah, engkaulah yang paling pengasih. Baik jemaah sekalian, Zakaria alaihi salam, entah berapa lama Zakaria alaihi salam berdoa meminta si buah hati, ya. Jadi rupa-rupanya ada sebagian nabi-nabi yang diuji oleh Allah tidak memiliki sebuah hati. Salah satunya Khalilullah Ibrahim. Diuji demikian lama tidak ada anak. Setelah tua baru ada. Begitu juga dengan Nabi Zakaria. Jemaah sekalian, demikian sepi hidup Zakaria tanpa anak. Doa-doa dipanjatkan untuk kehadiran seorang anak. Dalam surat Al-Anbiya, Zakaria alaihi salam memelas meminta kepada Allah, Rabbi, la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian tanpa anak keturunan, sebab engkaulah sebaik-baik pemberi waris. Ya, hari-hari sepi ini oleh Ibu Zakaria alaihi salam diisi dengan doa-doa seperti ini, doa yang sangat menyentuh sekali. La tazarni fardan, jangan biarkan aku sendirian, wa anta khairul warisin, dan engkaulah sebaik-baik pemberi waris. Tetapi apakah Allah memberi anak bagi Zakaria? Enggak. Setahun, dua tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, anak yang diminta enggak pernah ada. 40 tahun, 50 tahun, doa dipanjatkan, permohonan disampaikan, tetapi anak yang dinanti, yang dirindu, tetap saja belum datang. Kecewakah Nabi Zakaria? Jemaah sekalian, Zakaria alaihi salam tahu siapa Allah. Yang mengenal Allah tidak akan menemukan alasan untuk su'uzon kepada Allah. Yang mengenal Allah enggak mungkin menemukan alasan untuk kecewa kepada Allah. Dengarkan Zakaria alaihi salam berdoa. Rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaiban walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Rabbi, wahai Rabbku, inni wahanal azmu minni, tulang belulang menyanggah fisik ini sudah keropos, tulang belulang ini sudah renta. Seakan-akan Zakaria mengatakan tulang renta begini udah enggak bakal punya anak, ya. Inni wahanal azmu minni, tulang belulang ini renta, tulang belulang ini sudah lemah. Wasta'ala ar-ra'su syaiba, kepala ini pun seakan-akan menyala dengan uban yang demikian memutih. Kalau antum, kepala antum masih pekat bagaikan malam yang gulita, ya. Ini Zakaria mengatakan, enggak, kepalaku telah menyala dengan uban. Tulang belulang telah lemah dengan usia tua. Apa kata Nabi Zakaria berikutnya? Walam akum bidu'a ikarok bisyakiyya. Tetapi aku enggak pernah kecewa kepadamu. Subhanallah. Ya. Bertahun-tahun meminta. Puluhan tahun meminta. Permintaan tidak dikabulkan. Tapi sebuah keberanian dan kejujuran disampaikan oleh Zakaria untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Walam akum bidu'a ikarok bisyakiyya. Aku tidak pernah kecewa kepadamu. Ulama kita mengatakan bidu'aika, ba di sini adalah sababiyah. Ba di sini adalah sababiyah. Sehingga makna ayat walam akum bidu'aika rabbi syakia, aku enggak pernah kecewa sebab aku bisa berdoa kepadamu. Jadi sebab sepanjang aku berdoa, sepanjang itu pula aku enggak pernah kecewa. Maka ulama kita mengatakan aku lebih takut tidak bisa berdoa ketimbang doa tidak dikabulkan oleh Allah. Saya lebih takut tidak bisa berdoa ketimbang doa tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa demikian? Jika Allah membuat hati seseorang tergerak untuk berdoa, berarti karena Allah ingin memberi. Maka oleh sebab itu Zakaria Isa mengatakan, Walam akun bidu'a ika rabbi syakia. Aku tidak pernah kecewa disebabkan berdoa kepadamu. Jemaah sekalian yang saya hormati, ini setelah puluhan tahun. Karena katanya tulang belulang sudah, kalau bahasa Jakarta, tulang belulang udah rematikan, ya, kolesterolnya udah tinggi, udah tua. Tetapi kata dia, aku gak pernah kecewa sebab aku berdoa kepadamu. Maka jemaah sekalian, tidak ada yang kecewa kepada Allah. Setiap orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Zakaria alaihi salam berada dalam sebuah ujian, berada dalam sebuah musibah dari Allah. Tetapi intinya seorang mukmin seperti Zakaria, seperti Ayub alaihi salam, ya, apa, selalu husnuzon kepada Allah. Tidak pernah kecewa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kadang-kadang doa 3 hari. Mending 3 hari, ya. Kadang-kadang kita doa jam 1, pengennya jam 1:15 dikabulkan. Emang siapa kita, ya? Ini Zakaria minta anak puluhan tahun baru dikabulin. Nabi Ibrahim minta anak puluhan tahun juga baru dikabulin. Musa alaihi salam meminta agar Fir'aun itu dihukum, dihancurkan oleh Allah. Ibnul Jauzi dalam Sayyidul Khatir mengatakan, 40 tahun pula Nabi Musa berdoa agar Fir'aun hancur. Ayub dan Ya'kub terpisah. Keduanya berdoa, rindu, ingin segera dipertemukan. Lagi-lagi Ibnul Jauzi mencatat, kurang lebih 40 tahun pula mereka berdoa untuk dipertemukan Allah. Ini yang berdoa adalah nabi-nabi. Ya'kub, Yusuf berdoa, pertemukan kami. Dikabulkan setelah 40 tahun kemudian. Musa berdoa, hancurkan Fir'aun. Rabbana atmis ala amwalim. Hancurkan kekayaan, tutup mati hati Fir'aun. Doa Musa baru dikabulkan juga setelah 40 tahun. Zakaria doa dikabulkan setelah lebih 80 tahun. Demikian juga dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini nabi-nabi puluhan tahun baru dikabulin. Kita entah siapa kita. Ya, kita pengen doa hari ini, besok, ya, tapi iya juga ya, manusia pengen cepat ya. Mereka 80 tahun, siapa tahu usia enggak nyampe segitu kalau kita ya. Tapi intinya jemaah sekalian adalah, siapapun yang mengenal Allah enggak pernah kecewa. Enggak pernah kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak ada yang paling nikmat dalam hidup ini kecuali mengenal Allah sedalam mungkin. Semua orang yang kecewa karena mereka enggak tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Maka buah ma'rifatullah, hati yang lapang, hati yang lega, hati yang tenang. Maka sebesar apapun musibah, semuanya akan tertampung di dalam jiwa yang lapang. Karena jiwa itu telah dilapangkan oleh ma'rifatullah. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Azan dulu, sudah masuk waktu dulu. Sudah ya? Sudah masuk. Oh, bisa. Baiklah jemaah sekalian, ini tips yang pertama tadi. Saatnya kita berada dalam kezaliman, kita berada dalam musibah basyariah. Yang pertama, ingatlah bahwa ini tidak akan terjadi kalau bukan karena masyiah. Kehendak Allah lah yang membuat ini semua bisa terjadi. Karena ini kehendak, berarti ada hikmah. Baik. Kemudian tips yang kedua, bagaimana agar kezaliman ini, agar musibah ini terasa lebih ringan, hati lebih mudah bersabar. Nomor 2, kata Syekhul Islam, syuhudu zambi, sadari dosa. Ya, begitu orang jahat kepada kita, fitnah itu terlontar begitu saja membuat hidup kita babak belur. Begitu musibah itu terjadi, yang pertama, yang kedua kata Syekhul Islam, sadari maksiat. Sadari dosa-dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena maka musibah ini lah bima kasabat aydikum. Tidak terjadi musibah kecuali karena maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sejumlah masyarakat Basrah mengeluhkan kejahatan pemimpin mereka kepada Imam Al-Hasan Al-Basri. Wahai Imam, ini pemimpin kita ini jahat sekali. Lalu kata Imam Hasan Al-Basri, apa kata beliau? Pemimpin kalian adalah hukuman Allah untuk kalian karena dosa-dosa kalian. Jadi terkadang Allah Subhanahu wa taala menggunakan kejahatan orang-orang jahat menghukum kita karena dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri melalui kisah yang tadi. Selanjutnya jemaah sekalian, Imam Ibnu Sirin rahimahullahu taala. Imam Ibnu Sirin. Anda tahu bahwa Imam Ibnu Sirin seorang businessman. Dia pedagang minyak samin, ya. Sekali waktu beliau transaksi membeli minyak samin dalam jumlah yang sangat besar. Mungkin kalau bahasa kerennya ada kali satu tronton itu, satu kontainer itu. Harganya puluhan ribu dirham. Ternyata begitu minyak samin ini dibuka, aduh, ada bangkai tikus di dalam. Undang-undang hadisnya seperti apa? Kalau minyaknya cair, buang. Tapi kalau minyaknya beku, cukup yang di sekitar bangkai itu saja yang dibuang. Tapi minyak samin dengan nilai puluhan ribu dirham ini ternyata cair. Kesimpulannya minyak ini harus dibuang. Imam Hasan Al-Basri memanggil pemilik. Begitu orangnya datang, kata dia, kamu bersumpahlah bahwa kamu gak tahu di sini ada bangkai saat menjualnya kepada aku. Orang itu bersumpah, demi Allah aku bersumpah menjual minyak tanpa ada bangkai tikus di dalam. Sudah, kata Imam Ibnu Sirin. Jemaah sekalian, masyarakat geger. Ya, masyarakat geger. Masya Allah, imam menuntut seseorang bersumpah menyebut nama yang maha agung hanya karena bisnis seperti itu. Wah, ya. Jadi orang apa namanya? Orang apa mencibir Imam Ibnu Sirin hanya karena bisnis dengan kerugian puluhan ribu dirham, dia rela menuntut seseorang bersumpah menyebutkan nama yang maha agung. Ini berlebihan Ibnu Sirin. Ibnu Sirin rahimahullahu taala, beliau mengatakan, aku memintanya bersumpah bukan karena aku rugi senilai ribuan dirham, tapi agar ribuan dirham itu halal menjadi miliknya. Paham tidak? Hah? Sekarang kan dia bisnis nih. Ya, sehingga minyak buat dia ribuan dirham untuk pemilik barang. Kata Imam Ibnu Sirin, aku memintanya bersumpah bukan karena aku merasa dirugikan dengan bisnis ini, bukan. Tapi agar ribuan dirham yang telah menjadi miliknya betul-betul halal. Bukan karena aku, tapi dia bersumpah untuknya, bukan untukku. Demikian kata Imam Ibnu Sirin. Sesuai dengan undang-undang negara Islam, bisnismen yang sudah pailit dipenjara. Kalau enggak dipenjara, pinjam sana, pinjam sini, padahal tidak ada aset. Udah pailit. Maka Imam Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala akhirnya beliau dipenjara. Nah, sewaktu dipenjara, bahkan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu meninggal dunia, dan Anas bin Malik berwasiat agar yang memandikan jenazahnya adalah Ibnu Sirin. Anda tahu kenapa? Karena bapaknya Ibnu Sirin, yaitu Sirin, adalah pembantunya Anas. Lalu ibunya Ibnu Sirin adalah pembantunya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Ibnu Sirin sedari kecil dididik, diasuh oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ketika beliau wafat, dia berwasiat agar jenazahnya disolatkan, diimami oleh Imam Ibnu Sirin yang saat itu sedang dalam penjara. Oleh rekomendasi penguasa dikeluarkan Ibnu Sirin untuk memandikan jenazah, kemudian menyolatkannya. Untuk sekedar memandikan. Karena wasiat hanya sekedar memandikan saja. Selesai dimandikan, Ibnu Sirin balik lagi. Seseorang mengatakan nanggung. Cuman dimandiin doang, sekalian disolatin. Kata dia, wasiat untukku sekedar memandikan saja, tidak ikut disolatin. Akhirnya begitu dimandikan jenazah Anas bin Malik, dia balik lagi ke penjara. Yang ingin kita jelaskan jemaah sekalian, Ibnu Sirin rahimahullahu taala berkata, aku tahu kenapa aku dipenjara. Seseorang mengatakan, kenapa? Kata Ibnu Sirin, 30 tahun lalu ada seseorang yang saya becandain, tapi memang saya kebengatan waktu itu. Waktu itu saya bilang, bangkrut sini kamu. Tuh. Jadi ada orang oleh Imam Ibnu Sirin dipanggil. Dipanggil dengan julukan yang gak benar. Bangkrut sini. Nah, ini hasilnya kata Ibnu Sirin, saya di penjara. Jadi di penjara disebabkan karena dosa bukan 3 hari yang lalu, tetapi 30 tahun yang lalu. Ketika ucapan Ibnu Sirin ini disampaikan kepada tabi'in Yaman yang bernama Abu Sulaiman Ad-Darani. Abu Sulaiman Ad-Darani, wahai Abu Sulaiman, Ibnu Sirin di penjara dan katanya dia tahu penyebabnya. Karena 30 tahun lalu dia pernah memanggil orang dengan sebutan yang gak wajar. Wahai bangkrut. Makanya dia bangkrut masuk penjara. Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, Anda tahu siapa Imam Abu Sulaiman Ad-Darani? Seorang tabi'in yang banyak menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Sulaiman Ad-Darani menangis mendengarkan cerita Ibnu Sirin, beliau menangis. Setelah menangis, Abu Sulaiman mengatakan, mereka dosanya sedikit, maka begitu terjadi musibah mereka tahu dosa mana yang menjadi penyebab musibah mereka. Dosa mereka sedikit, maka saat terjadi musibah mereka tahu musibah itu bersumber dari dosa yang mana, karena dosa mereka sedikit. Kalau kita udah gak tahu. Terjadi musibah hari ini, karena dosa ini cocok. Dosa yang kemarin cocok juga. Dosa minggula itu pas pula itu. Terlalu banyak yang pas kalau kita, karena kita sudah demikian mengkarat dengan dosa-dosa itu. Tetapi Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu taala, di sela-sela isak tangis beliau terhadap cerita Ibnu Sirin, beliau berkata, dosa mereka sedikit, maka mereka tahu musibah mereka terjadi karena dosa yang mana. Yang ingin kita garis bawahi di sini apa? Bahwa musibah kita terjadi tidak lepas disebabkan karena, tidak bisa dilepaskan karena dosa-dosa kita. Oleh sebab itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, begitu Anda berada dalam musibah kezaliman orang lain, maka nomor 2 yang Anda harus lakukan, cobalah menyadari dosa-dosa Anda. Sadari dosa Anda. Apabila kita melihat musibah ini, saat yang sama kita menyadari dosa-dosa kita, mungkin kita akan berpikir wajar, Wajar ada musibah karena saya juga sudah bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik jemaah sekalian yang saya hormati, ini tips Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang ke Kalau yang kelima cepat kelar ini. Yang kedua lalu kemudian yang ketiga, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, syuhudul izzah. Syuhud al-izzah. Apabila seseorang berada dalam kezaliman orang lain, maka di antara sesuatu yang memudahkan hati untuk bersabar memberi maaf adalah karena kita tahu bahwa maaf adalah membawa kepada izzah, membawa kepada kemuliaan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan." Allah tidak pernah menambah maaf dalam jiwa seseorang melainkan karena Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan kemuliaannya. Ya, jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah Allah membuat seseorang menjadi pemaaf kecuali karena Allah Subhanahu wa taala tengah membimbingnya menuju kemuliaan. Jadi ternyata tidak ada kemuliaan tanpa maaf. Tidak ada kemuliaan tanpa maaf. Semua orang-orang mulia yang pernah tercatat dalam sejarah, mereka adalah para nabi-nabi, mereka adalah para sahabat nabi-nabi, mereka adalah para ulama-ulama. Jika Anda lihat di dalam lapisan-lapisan kepribadian orang-orang mulia itu, pasti Anda lihat jiwa maaf yang sangat besar sekali. Oleh sebab itu Nabi kita bersabda, tidak pernah Allah menambah maaf dalam jiwa seseorang melainkan karena Allah pun ingin menambah kemuliaannya. Maka kemuliaan berbanding lurus dengan maaf. Ya, maka orang yang mulia pasti disebabkan salah satunya karena jiwanya yang tidak pernah letih memaafkan orang lain. Ya, maka jemaah sekalian, kita difitnah atau misalnya kita dicemooh oleh orang lain, ingatlah bahwa jika Anda memaafkan, insya Allah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala akan semakin tinggi. Karena di antara jalan menuju kemuliaan itu bernama adalah maaf. Demikian mulia maaf, maka di antara asmaul husna adalah al-afu. Allah Subhanahu wa taala maha, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha pemaaf. Dan tentu kita pun ingin selalu dimaafkan orang lain. Jika kita ingin dimaafkan orang lain, tidakkah orang lain juga ingin dimaafkan oleh kita? Jadi ada satu pepatah, kama tadinu tudan. Apa yang Anda lakukan kepada orang lain, niscaya orang lain pun akan melakukan hal yang sama terhadap kita. Ulama kita mengatakan, al jazaa'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Balasan kebaikan adalah kebaikan yang sama. Jika hari ini jiwa yang besar membuat Anda berhasil memaafkan, percayalah bahwa esok lusa akan ada pula jiwa besar yang akan memberikan Anda maaf. Maka oleh sebab itu jemaah sekalian, jika Anda tahu bahwa maaf Anda hari ini untuk orang lain, insya Allah akan menjadi maaf orang untuk Anda esok hari. Jika Anda memahami hal ini, niscaya Anda akan melihat bahwa saya lebih membutuhkan maafku untuk orang lain ketimbang dia. Faham? Gini, kita memaafkan orang lain. Selama ini kita selalu ngerasa bahwa maaf kita untuk orang lain, dia yang membutuhkannya bukan saya. Makanya kita pasang harga mahal untuk maaf, ya. Mohon maaf enggak semudah itu. Nah, kita suka begitu. Nah, maka jemaah sekalian ingat, jika hari ini Anda memaafkan orang lain, insya Allah esok pun akan ada orang yang akan memaafkan Anda. Kalau mau besok tes di lalu lintas ya, Anda lagi naik disalip orang lain, maafin. Nanti kalau tak disengaja tapi Anda nyalip orang lain, nah insya Allah juga orang akan maafkan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Artinya, jika maaf Anda hari ini untuk orang lain, Anda fahami, Anda lihat bahwa ini akan menjadi maaf untuk Anda esok hari, niscaya Anda akan sadar bahwa Anda lebih membutuhkan memaafkan orang ketimbang orang lain terhadap maaf tersebut. Sehingga kalau maaf untuk orang lain bisa kita lihat sebagai kita lebih membutuhkannya ketimbang orang lain, insya Allah kita tidak akan menjualnya dengan harga mahal. Ya, kita akan menjualnya dengan semurah mungkin, semudah mungkin. Enggak perlu tawar-menawar. Ya, enggak perlu tawar-menawar. Dan panutan kita, tauladan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang yang sangat pemaaf. Dan ingat, di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga mesti harus kita warisi adalah antara lain maaf ini. Jemaah sekalian, Anda lihat dalam surat Ali Imran, ketika Allah mencoba menjelaskan karakter orang-orang bertakwa, ternyata di antara karakter itu adalah wal'afina 'aninnas. Orang-orang bertakwa itu adalah manusia-manusia yang sangat cerdas memaafkan. Manusia-manusia yang sangat berjiwa lapang memaafkan. Ternyata tanpa maaf, tanpa menjadi seorang yang pemaaf, agama ini enggak mengakui Anda orang bertakwa, ya. Jadi siapa orang yang diakui agama ini manusia bertakwa? Jawabannya, apabila di dalam lipatan-lipatan kepribadian Anda ada maaf. Wal 'afina 'aninnas. Pemaaf terhadap orang lain. Jika itulah Anda, berarti salah satu ketakwaan betul-betul telah tertanam dalam jiwa Anda. Wal 'afina 'aninnas. Jemaah sekalian, hidup ini tidak pernah memberikan Anda musuh. Musuh itu baru ada saat kita gagal memaafkan, baru ada musuh. Betul enggak tuh? Kapan ada musuh? Saat Anda tidak lagi memaafkan. Ya. Si fulan ini, oh itu musuh saya itu. Kapan jadi musuh, dari kapan? Ya, semenjak tidak ada maaf. Jadi apabila Anda ingin semua ini adalah sahabat, semua ini adalah kawan, semua ini adalah saudara, modal Anda untuk membuat setiap manusia sahabat cuma satu kata, maaf. Ya, berapa kata, berapa huruf itu? MAAF, 4 huruf doang. Tapi ternyata inilah modal utama untuk bersaudara. Ingatlah jemaah sekalian, bahwa sebuah rumah tangga tidak pernah hancur kecuali saat tidak ada lagi maaf. Betul? Jadi usia rumah tangga itu tidak ditentukan oleh tahun ternyata. Tidak ditentukan angka, tapi ditentukan oleh kata. Rumah tangga ini 20 tahun, bukan. 30 tahun juga bukan. Usia rumah tangga itu bukan angka, tapi kata. Yaitu maaf. Sepanjang ada maaf, rumah tangga ini insya Allah akan abadi. Tidak pernah berantakan. Tapi begitu tidak ada maaf lagi, rumah tangga itu akan hancur. Bukan persoalan letih dengan tahun-tahun yang sudah panjang, tetapi karena jiwa telah mengecil, tidak ada lagi maaf. Ingat jemaah sekalian, saya pikir rata-rata kita sudah berkeluarga. Hadiah terbaik Anda untuk istri Anda adalah maaf. Sebaliknya juga begitu. Hadiah terbaik seorang istri untuk suaminya adalah maaf. Aku mencintaimu dengan selalu memaafkanmu. Itu ya. Nanti dari sini katakan itu. Ya. Karena mungkin istri kita sibuk di rumah ya. Untuk kita nyaman, kata istri kita, baik. Kamu pergilah. Anak-anakmu akan kujaga. Maka jemaah sekalian ingat. Rumah tangga ini gak boleh bubar. Kita saling memaafkan. Ya, saling memaafkan. Cuman, ulama kita sangat jeli memahami Al-Quran. Ketika dalam surat Ali Imran Allah berbicara wal 'afina 'aninnas, Allah juga menyebutkan wal kadhiminal ghaiz sebelumnya. Wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'aninnas. Menahan amarah, memaafkan. Kata ulama kita ini ternyata enggak pisah ini. Ya. Itu enggak pisah. Orang yang paling mampu menahan amarah itu orang yang paling berpeluang memaafkan. Kalau emosi Anda susah dibendung, Anda termasuk yang sulit memaafkan. Cuman ingin saya katakan kepada Anda bahwa emosi, ulama kita mengatakan, akhlak tentu terlalu sulit untuk dihitung. Mungkin akhlak itu ratusan, atau mungkin akhlak yang terpuji itu bahkan ribuan. Namun ulama kita menyimpulkan, seluruh akhlak yang terpuji itu pada akhirnya mengkerucut di dalam 4 hadis saja. Ya. Hadis, Anda lihat akhlak banyak, tapi semuanya akan mengkerucut dalam 4 hadis. Kalau 4 hadis ini Anda punya, insya Allah Anda potensial untuk menjadi manusia yang berakhlak. Baik. Hadis pertama apa? Ingat tadi, semua akhlak berapapun jumlahnya terhimpun dalam 4 hadis ini. Baik. Hadis yang pertama apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Ini hadis pertama. abaikan yang bukan urusanmu. Abaikan yang bukan urusanmu. Ini bagaimana nih harga dolar naik sama presiden? Urusanmu bukan, bukan. Sudah, enggak usah. Ya. Ini hadis pertama, tarkuhu mala yakni. Hadis yang kedua, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Iman kalian enggak pernah sempurna sebelum menginginkan untuk orang lain apa yang Anda inginkan untuk diri sendiri. Ini hadis yang kedua ini. Orang lain anggap diri Anda, Anda anggap orang lain. Maka ingat, Abdurrahman bin Auf, persaudaraan seperti ini luar biasa di tengah para muhajirin dan ansar. Persaudaraan memproyeksikan diri sebagai orang lain, atau bahasa Al-Quran bahkan lebih dari itu, namanya Al-Isar. Mendahulukan orang lain, mementingkan orang lain ketimbang diri sendiri. Ini ajaib sekali terjadi di kalangan para sahabat. Bahkan insya Allah manusia-manusia seperti itu udah sulit lahir lagi dalam sejarah kehidupan kita. Ya? Coba Anda lihat misalnya Abdurrahman bin Auf hijrah, istri kafir berarti gak ikut hijrah. Jadilah Abdurrahman bin Auf di negeri hijrah sebagai apa namanya, sebagai duda, ya, sebagai duda. Seorang laki-laki ansor, saya lupa namanya siapa, beliau mengatakan, Abdurrahman, kita punya dua bini, yang mana kamu suka kuceraikan buat kamu. Tuh, ada yang berani begitu ente? Ada yang berani. Maka saya katakan tadi bahwa persahabatan isar, mementingkan orang ketimbang diri sendiri, mungkin ya ini begitu luar biasa sekali di kalangan masyarakat Nabi SAW. Sejarah akan kesulitan untuk kembali melahirkan orang-orang seperti itu. Maka oleh sebab itu, kalau gak bisa seperti itu, nomor dua, anggap orang lain diri sendiri. Maka tingkatan ukhuwah itu ada dua. Pentingkan orang lain ketimbang diri sendiri. Atau nomor dua apa? Anggap orang lain seperti diri sendiri. Ini ukhuwah. Orang lain lebih baik dari kita. Ini isar. Nomor dua, orang lain seperti kita. Ini kadar minimum berukhuwah. Orang lain di bawah kita. Bukan. Itu bukan ukhuwah lagi tuh. Itu bukan ukhuwah. Baik. Jadi hadis kedua tadi, kalian tidak beriman dengan sempurna sebelum menginginkan untuk orang lain apa yang kalian inginkan untuk diri sendiri. Hadis yang keempat, yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ucapkan yang baik atau diam. Hanya ada dua alternatif. Ucapkan untuk yang baik atau diam. Ini hadis yang ketiga. Hadis yang keempat ini yang ada kaitannya dengan kajian kita. La taghdab. Jangan emosi. Jadi ulama-ulama kita mengatakan semua akhlak itu terhimpun di dalam empat hadis ini. Baik, nomor satu tadi, abaikan yang bukan urusanmu. Nomor dua, anggap orang lain seperti dirimu. Nomor tiga, ucapkan yang baik atau diamlah. Yang terakhir, jangan emosi. Apabila keempat hadis ini Anda punya, ya, Anda menghafalnya dengan perbuatan, setelah menghafalnya dengan ingatan, insya Allah semua akhlak akan dimudahkan untuk Anda, karena semua akhlak induknya adalah empat ini. Abaikan yang bukan urusanmu, anggap orang lain seperti diri sendiri, bicaralah yang baik atau diam saja, jangan marah, jangan emosi. Nah, yang terakhir ini ada kaitannya dengan kita, bahwa wal afina anin nas, manusia-manusia yang pemaaf itu adalah wal kaziminal ghaiz, orang-orang yang juga pintar mengendalikan emosi. Sudah? Nah, baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, untuk sesi pertanyaan pertama mungkin demikian kajian kita. Kalau enggak salah nanti dilanjut ya. Ya. Insyaallah setelah ini kita akan sholat isya, berikutnya akan dilanjutkan kembali. Demikian kita tutup sementara dan dipersilakan kepada pembawa acara.